Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adzim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin asliil jamal wa mamba'il kamal wa mustaudahil jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudwi wal asar amma ba'du. Tumata ngarsanipun tukang foto kalau kita tahu jadi mbak itu lalu tahwa esuwe lalu udah tidur aja sih. Nama ini sangat sesuai. Dumateng ngarsanipun para kiai, para alim, ingkang estu kawula tanggini. Apa ajengane apa? Seumur-umur kula ceramah yang benar-benar telah menjauh buang. Alhamdulillah. Kada sih tampak yang menurut si Bayani Ki Agung Suryo Maulana. Para pejabat ingkang sami kersa rawuh, Bapak Lurah saha perangkatipun Desa Karang Kutu Wetan ingkang kula hormati Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah pengawasan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang minulya. Alhamdulillah rabbil alamin. Sedina niki wau guru kula rasane kelar-kelar anjingan. Nopo? Setreng. Gurune mboten kepenak. Tak cara basa yoga namine anjingan. Kalau lagi di anjingan. Lalu mereka ketahui mereka dari kopi ini. Tapi kula kiambak sampun nate matur bilih apapun halangan rintangan kula anggene siar ngaji menika mboten dadosaken lunturi semangat mboten dadosaken kula mboten bidal anggene ngaji. Bapak Ibu rahimakumullah, kula wadalu matur teng lara. Nabi jumlahe 144.000 niku yang wajib kita ketahui 25. Nabi sing paling ketok kamanungsane niku lak Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi liyane niku lak nyuwun sewu, ampuh-ampuh. Contone Nabi Isa. Nabi Isa niku dianggap ampuh siji. Nabi Isa niku jarang mangan. Nabi Isa niku turu ra tau ning kasur. Nate turu bantalan watu sepisan mawon diloke karo pangeran. Kok kowe mewah-mewah? Jadi Nabi Isa niki Nabi kiri jarang mangan, jarang turu. Mukjizate ampuh, iso uripe wong mati. Iku Nabi Isa. Wong mati iso. Bahkan ampuhe mule Nabi Isa niku napa? Nabi Isa niku nabi yang lahir dari seorang perempuan yang tidak punya suami. Jadi kata tiyang niku sing nganggep Nabi Isa niku anake Gusti Allah. Mergo Maryam niku ora duwe bojo. Isa niku ora duwe bapak. Mila tiyang kudu wetan anake jenengan rasa melu-melu Maryam. Pak kula malah curiga. Anak kula kaya Maryam lho Pak Kiai. Lah nopo? Ora duwe bojo meteng. Lah niku mboten kados Maryam tapi duntal codot. Codote sinten ya tukang foto lho. Lah mergo Nabi Isa niku modele ngoten niku, maka banyak pengikutnya Nabi Isa menganggap bilih Nabi Isa niku Tuhan. Soalnya ampun tenan. Bapak Ibu yang perlu Anda pahami, onone nabi dari nabi pertama oleh diganti nabi berikutnya. Cara sing jenengan ketahui 25 mboten on. Padahal jumlah nabi niku pinten 144.000. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Onone Nabi Adam diganti Idris, Idris diganti Nuh. Hud sapi turute. Niku lak menasek ajaran sebelumnya. Jadi ajarannya Nabi Adam dinasek karo ajaran Nabi Idris. Nabi Idris dinasek karo Nabi Nuh. Nabi Nuh diganti karo Nabi Hud. Niku sing diganti napa namung ajaran. Tapi babakan tauhid niku sami tetap mengesahkan Gusti Allah. Dari Nabi pertama sampai Kanjeng Nabi Muhammad niku cara ajarannya iso beda-beda, tetapi inti ajarannya ora bakal beda. Napa tauhid mengesahkan Allah. Artinya apa? Dakwah yang benar itu adalah menyampaikan keakbaran Allah, bukan menyampaikan keakbaran pendakwah. Kula wangsuli. Iki bahasane rada angel dite. Soale kula ngerti wong mriki keturunane Ki Ageng Demanggudu. Sehingga wireok yang menurut wong-wong abangan teng jetis Ki Ageng Demanggudu niku mboten mati tapi mukso. Ora trimo lah dianggap kalah karo Betara Katong. Wong perang karo Betara Katong niku ping loro. Anane Ki Ageng Surya Ngalam tindak Ponorogo niku lak mergo kecewa kali Brawijaya 5. Soale Brawijaya 5 rabi karo Putri Campang. Garwo Selir yang dikirim oleh Kanjeng Sunan Kali Jogja. Ayo Wali Songo ketemu. Jadi Brawijaya niki nyuwun sewu rabi karo Putri Campang. Niat nikah ini niki napa? Syiar supaya Majapahit niku dadi Islam. Lah Ki Ageng Surya Ngalam alias Ki Demangkutu niku ora trimo, iki kurang ajar iki. Karena apa? Karena dia adalah tokoh agama Hindu. Maka Ki Ageng Surya Ngalam lunga teng Ponorogo. Tujuannya apa? Untuk mensiarkan agama Hindu di kota Ponorogo. Engkel wekdal semanten jenenge mboten Ponorogo tapi Kabupaten Wongker. Beradang wer, warga murah kok. Aku ngerti larang sih. Senajan tuh ya dulu mau doain. Nabi ini Wongker, siar teng Ponorogo. Begitu siar teng Ponorogo ini membahayakan. Kebetulan hasil pernikahan Brawijaya 5 kali Putri Campak itu melahirkan anak-anak yang luar biasa. Ono sing namine Lembu Kenongo, ono sing namine Lembu Kanigoro. Lembu Kenongo niku dadi Raden Patah, Lembu Kanigoro niku dadi Betara. Akhire Wali Songo wabil khusus Kanjeng Sunan Kalijaga ngutus Lembu Kanigoro tindak teng Ponorogo berwujud menjadi Betara Katong. Tujuane nopo? Mensiarkan Islam di Ponorogo. Begitu Betara Katong teko, siapa yang merasa tersaingi? Yang merasa tersaingi adalah Ki Ageng Surya Ngalam. Akhirnya perang pisan ora ono sing menang. Perang nomor loro ora ono sing menang. Podo-podo sektine. Ki Ageng Surya Ngalam itu sektin duwe senjata keris Bentara Katong ya sekti. Akhirnya nopo supaya iso ngalah Ki Ageng Suryo Ngalam alias Ki Ageng Demang Kutu ingkang mapan wonten desa mriki diakali karo Bentara Katong. Carane pripun? Bentara Katong rabi anake Demang Kutu namine Niken Gandini. Begitu dirabi Niken Gandini, Bentara Katong ngomong, akor perang karo bapakmu supaya menang carane kepripun? Kon nyolong senjatane Demang Kutu. Begitu senjata ini dicolong, Demang Kutu kalah. Supaya pendukungnya Demang Kutu ini mboten nesu, Bentara Katong dawuh, junjunganmu kuwi ora mati tapi moksa. Tegese nopo? Penting ora mati. Itu terjadi pada Jumat Wage. Mila wong para raga sing kaum abangan, nyuwun sewu lah kalau dina Jumat Wage niku wedi dianggap hari sial. Oh no, ceritane ngoten niku. Napa prestasi nyuwun sewu senajan to niku tiyang Hindu, Ki Ageng Demang Kutu niku duwe prestasi teng Ponorogo. Napa prestasine gawe reyok? Reyok niku pertama kali sing gawe Ki Ageng Demang Kutu alias Ki Ageng Suryo Ngalam. Lho, Gus Miftah kok iso nyritake niku? Aku iso wong aku putune Mbah Hasan Besari. Dadi aku dong. Mbah Hasan Besari sing benjar bulan Juli tanggal 14 haul kula ngaji soal Mbah Hasan Besari. Niki nyuwun sewu kula kula puja kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Beda asisten kula niku Indo Pakistan, bapakne iblis, ibune setan. Nek dipujai kula. Lah Bapak Ibu rahimakumullah sadrenge kula teruske Nabi Muhammad sing menungso biasa niku basariyah. Sinam binunggu kopi ini teko. Baru kali butuh panas. Nanti dia ini kalau keluar pernah disuguh-suguh lah pernah ngajar. Tapi yang batin bedangnya agak lah kemana amplop mulu. Beres. Bego nyanyi sama kaya. Wis, wis berang jam ya. Kok gini lah mau gini? Gue lara sahapenan klin sukusu gue mau sholawat dan bedangnya tak kok gue jas soalnya rasanya wajah dan deges raku bintang malah gue mau metu ngegugas ngegugas malah ono sing takon ajin akad ikan apa bak matamu gue jas malah akad nikah. Sopo sing nolak? Kan aku gak nolak. Ya lo jarang panas om. Udah panas kan harus kamu hari putih. Hujan. Kopi. Tanpa susu. Kopi tanpa susu. Soalnya Pak Lidane ngerti kalau lagi yang susu mau seneng kemasan nih. Pak Lurah ya kok. Pak Lurah garwane pinter Pak Lurah. Alah nyane. Kalau ini hujurnya mau siji. Siji teng Kutu, siji teng Jete, siji teng Larak. Apa ini? So. Napa prestasi ini Ki Ageng Suryo Ngalam? Jadi nama asli ini ku Demang Ki Ageng Demang Kutu. Niku asli tiyang Bali. Asline niku tiyang Bali. Dadi Ki Ageng Suryo Ngalam niku mergo pindah teng Ponorogo supaya nama Hindune menika ditutupi. Jenenge Hindu lah maksudmu. Ki Ageng Ketut Suryo Ngalam asline Ki Ageng Ketut Suryo Ngalam. Wong Hindune jenenge Ketut, jenenge Made, Madi. Mila barang napa mawon sing gawe wong Bali. Made in Ket Made in Made in Cina. Ya Bali meneh Made in napa? Parura, nama ini sebenarnya Parura. Saksono. Didik Saksono. Umpama Pak Lurah niki tiyang Bali beda meneh jenenge Didik Saksono kayak manuke gede. Cara Bali Parura. Saksono. Ki Ageng Ketut Suryo Ngalam dadi Ki Ageng Demang Kutu. Prestasi ini nopo Pak Lurah? Prestasi yang barangkali hari ini bisa membanggakan kula jenengan senajan kula niki tiyang Hindu. Niku nopo? prestasi ini Ageng Kedur Suryo Ngalam itu gak mereok. Jadi reok itu pertama kali menurut sejarah mereka sehingga ini Ageng Kedur Suryo Ngalam. Nah mungkin jenengan barangkali bertanya-tanya, ngopo kok saiki reok diaku-aku karo Malaysia? Diaku-aku karo Malaysia. Mungkin kita ceritain. Ki Ageng Kedur Suryo Ngalam niki gawe reok tujuane sakjane napa, Pak? Tujuane niku sakjane nyindir Brawijaya. Mila reok menika dibuat dari apa? Dari kepala harimau. Dhuwure ana manuk dadak merah. Bundas harimau menika melandang melambangkan Brawijaya 5. Burung dadak merah menika melambangkan Putri Campak. Karepe Ki Ageng Kedur niki napa? Niki gambarke bilih ana raja gedhe sing wujude macan tapi kalah karo putri digambarke burung dadak merah. Kompore wonten. Rajin nang bewah iki. Moga tujuh, Pak. Dadi nyuwun ndas macan niku nyindir Brawijaya kalah ditumpuki karo burung dadak merah sing lambange Putri Campak. Anane raja gede ternyata kalah karo Putri Ayu. Mila jenengan ra usah kaget, sajajane sejarah wong lanang sak kuat-kuate wong lanang kaya ngopo kalah karo wong wedok niku wiwit jaman biyen. Boten namung Brawijaya 5 dikalahke karo Putri Campak versine Ketut, tapi nyuwun sewu wiwit jaman Nabi Adam pilih wong lanang niku goyah yen digodha karo wong wedok. Mila ancaman paling besar seorang pemimpin kaya Pak Lurah niki sebenarnya wong wedok. Siji duit, loro tahta wis duwe nomor 3 wong wedok. Mila hati-hati Pak Lurah. Dan selamat jenengan kudu belajar karo aku, Pak. Lah aku terbukti, aku mendino ngaji ning karo lonte aku ya selamat kok. Aku mendino ngaji karo PSK ya ora usah tak gowo mulih kok. Yo mbok matamu yo mbok. Kok yo mbok. Jadi kalau kita utamakan Pak Sahir Aki Ketua WBNU Gus, lah pengen apa? Ajarnya dia pengen. Lah wali wahyu weh. Orang ngaji itu sing bisa munggah mendur, sing bisa mudun mengusah. Ya Allah itu ngelah pokok. Aku lo ngaji itu ngurusin, bapak itu ngadap waktu itu bisa ngepakaian dinas sop ribon tuh. Dia ngaji kadang-kadang ngarung buka irok. Gus kita, ya kenapa nggak dari legasi Nabi? Pandangan pertama itu adalah milikmu, pandangan pertama bukan untukmu. Mila apa dulu aku lan dulu sing ayu ngoten iku nyuwun sewu kula dulu ae ping pisan tok, tapi sing suwe. Nah soal itu jenengan kudu belajar teng kula apa? Kula iki lak pengajian teng lokalisasi niku bareng 400 PSK. Ana sing umure 17 tahun, ana sing umure 50 tahun. Enten. Lonte 50 tahun itu gimana? Es tuh. Regamu piro, Mbak? Ampun, Mbak. Ses. Regamu piro? 20.000. 20.000, Bro. Sak penyakite. Murah. Ya murah daripada cepet kene. Ditaruh ini lah ya. Akhirnya apa? Brawijaya niku nyindir disindir karo Ki Ageng Demangkutu. Maka kemudian muncullah Bathara Katong sebagai pendiri Ponorogo yang konon ceritanya Bathara Katong niku aduse jaman gawe Ponorogo dadake wengkel dadi Ponorogo niku aduse teng telaga. Oh, niku ceritane. Sintik. Lah kok iso diaku karo Malaysia niku pripun, Gus? Nah Malaysia ini apa tuh yang tadi aku? Bate ya di aku Malaysia. Suwe-suwe kok, kenapa aku lho kok bermengajak yang aku belangkon? Main belangkon ini mboten di aku Malaysia. Lah sejarah reyok di aku kali ke Malaysia ini ceritane mergo salah siji putrane Mbah Muhammad Besari. Mbah Muhammad Besari ini kok lah nyuwun saya, dua anak kata Salah siji ne nomor 7 niku namine Mbah Ilyas. Mbah Ilyas niku duwe adi namine Zainal Abidin. Alhamdulillah. Baik rungokno tenan. Aku jarang ngaji ngene. Zainal Abidin niku putrane Mbah Muhammad Besari. Adine Ilyas. Zainal Abidin iki ajeng dipek mantu karo Bupati Adipati Pacitan. Ana sing ngomong Pacitan, ana sing ngomong Magetan. Jaran niku lha pokoke. Jaman marang mriki adipatine ngomong, "Mbah, jenengan iki lho wong sekti. Kula pengin anak kula dilabengi kalih anake jenengan." Sing lamar mriku Mbah Ilyas niku wong sing ganteng. Begitu Zainal Abidin karo dirabake teng Pacitan, Zainal Abidin rupane elek. Bocah cendek elek. Lah Ilyas ki wong sing ganteng kaya ngono. Ilyas. Kira-kira ngono. Ya lah Zainal Abidin rupane kaya iki lah. Pas-pasan kok. Lah apa nek tapi diraja kok. Aja kecewa dhisik, aku wong elek ora apa-apa. Dadi raja kok ditarik. Akhire napa begitu ajeng akad nikah. Sing wedok putrane Adipati Pacitan iku nolak, soalnya lho kok rupane kaya ngono, aku mau. Aku mau nolak. Soalnya dheweke Zainal Abidin iku rupane elek. Akhire napa? Mergo Zainal Abidin ra gelem sing wedoke iki ra gelem, malah naksir Mbah Ilyas. Malah naksir Kang Mase, malah naksir sing nglamar iki. Padha kale wedhelu kula crita nglamar ke cah wedok ke asisten kula, malah bocah wedok geleme kalih kula. Oh, ganteng ini menik sagu. Lah iki lho kok pede. Aku iki nglamar ke asisten kuwi. Apa arane tiga-tiga-tiga-tiga-tiga, Pak? Asal mboten dipek mantu anake jenengan, abdi pek bojo. Gak asal Gus, sopenen deh. Gus kipas kipas nih deh. Gimbon, niki calon nih. Lu, kok niki calon nih tribun? Lah kok tribun tribun? Lah kan tribun itu saya ngelapan jenengan dia matamu kuwi ya. Kena dikapro kalau bujuk kuat tuh. Pada Mbah Ilyas niku akhirnya rabi kan lo. Pacitan, Zainal Abidin loro ati mulih ning kono rogo. Akhirnya nopo, ginambani loro ati niku Zainal Abidin jalur munggah kaji. Jalur munggah kaji. Niki kalau ceritake ben jenengan iki nyambung kali bahasan besar ini. Jalur munggah kaji. Begitu jalur munggah kaji ngomong karo Ilyas, "Mas, jalur sangune bapak, iki jalur kowe wae." Mbah Muhammad Besari dijaluki sangu. "Pak, jalur sangu aja munggah kaji, ora nduwe duit, bapakmu ku mung kiai desa. Ora nduwe duit." Moro meneh. "Pak, jalur sangu, pengen munggah kaji karo Mas Ilyas." Nopo sih jenenge wali-wali zaman biyen kiai dhewe cak kowe mandi. "Ya wis kono jiko emas ning iso sajadah. Tapi jiko sak cukupe, aja kakean." Akhirnya terus sajadah dibuka niku isine emas, Pak. Oh. Apa ora ngerti lak laci ne Pak Lurah isi nopo ora ngerti. Ora kalah ora kudu wetan kita ilu ra yo kelas fitness. Nopo niku fitness awake fit atine ngenes. Hati-hati loh Pak Lurah. Sudah ada 700 kepala desa ditangkap sama polisi dan desa gara-gara ini mental dana desa. Moga-moga lurah mriki mboten lah. Amin. Amin Allahumma. Amin. Yo, ben ajeng malah yo wetenge gede-gede. Wetenge ngene iki lho Pak Lurah. Pak Lurah niku wetenge kayak pahala bulan Ramadan. Berlipat-lipat. Akhirnya Zainal Abidin ini munggah kaji. Kaji zaman biasa buat numpak pesawat, numpak perahu, mandek-mandek teng Malaysia, mandek teng Abu Dhabi, mandek sampai Arab Saudi. Begitu kondur, Zainal Abidin ini transit teng Malaysia. Ketika kapal ini diajeng mangkat, Zainal Abidin ragil munggah kapal. "Mau, aku tadi gini wae. Lah apa aku isin? Enggak aku mulai diloloknya mergo gagal rabi." Mereka gagal rabi. Akhirnya apa? Dirayu-rayu buatan purun. Akhirnya Mbah Zainal Abidin menikah tinggal di Malaysia. Nyuwun sewu manggon yang masjid itikaf. Delalah anak Raja Selangor Malaysia ini ku wedok loro-loronan ora mari digawe sayembara. Sapa wae sing iso nambani anakku, lak lanang tak pek mantu, lak wedok tak angkat dadi anak angkatku. Abi kalau tu bahasannya itu, aku sih saya embara sih. Lawe jo tapak buju, lawe di buju bujunya pen. Akhirnya leres pak. Tambah nih kalau Zainal Abidin mari. Akhirnya Zainal Abidin itu diangkat dari Raja Selangor. Lah prediksi kulo, nopo kok reyok itu diaku kali tiang Malaysia mergo Zainal Abidin itu nggawa budaya reyok dari Ponorogo teng Malaysia. Milo wong Malaysia itu kekendelen kepunjulan ngaku-ngaku reyok nek wong Malaysia. Padahal sejarah mencatat benar Zainal Abidin Raja Selangor Malaysia itu adalah keturunan Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Dadi kula bangga dadi wong Ponorogo mergo budaya reyok niku diakui oleh dunia sebagai peradaban dari Ponorogo wabil khusus dari Kutu. Alhamdulillah. Kalau biar jangan kalau lemu kalau orang kalau nggak teriak mereka ya kuat. Kuat biar pada suruh menggoloi. Baca kamu cerewet ini apa ya? Nah, saat ini kalau wes kuru serah kuat. Dia kalau kuat angkat. Kalau kalau bujuk lo mau kalau tak tak lagi tak ini. Uncal tambahin. Sallallahu alaihi Muhammad. Lah Bapak Ibu rahimakumullah. Daerah awake dhewe niki nate menjadi pusat peradaban Islam. Rikala Tegal Sari duwe lurah namine Mbah Hasan Besari bin Ilyas bin Muhammad Besari. Jadi kondange jetes niku sak janjane mboten zaman Mbah Muhammad Besari. Justru jetes sekitarnya wabil khusus Tegal Sari niku kondang rikala dicekel karo putune Mbah Muhammad Besari. Namine sinten? Mbah Kiai Hasan Besari. Hasan Besari itu lurah Pak. Padha oleh jenengan. Lurah Dasari. Oh, lurah Dasari ngene. Oh iya ding tak ketemu. Mau rada ireng titik sak iki. Niku biyen kondang. Sampai kondange Tegal Sari niku santrine Tegal Sari niku 16.000. Santri pondok rikala dicekel kali Mbah Hasan Besari itu 16.000. Lurah Mbah Hasan Besari jadi lurah plus kiai. Nyambung tenan. Lurah plus kiai. Sampai gawe syariat Islam. Begitu krungu syariat Islam dilapor ke Raja Solo, mriki lan dereke Solo, Keraton Surakarta Hadiningrat. Akhirnya napa dilapor ke? Akhirnya Mbah Hasan Besari ini dipenjara. Akhirnya dibuat teng Sumatera. Tengriki ketok karomai Mbah Hasan Besari. Nopo karomai Pak Lurah. Wah rumah apa tenang. Saya pernah jeng diunggah ke perahu. Ajeng mangkat teng Sumatera perahu ini macet. Mbah Hasan Besari didok ke saking perahu kurip meneh. Unggah ke kapal mandek meneh. Reso mangkat mati perahu. Didok ke kurip meneh. Akhirnya Mbah Hasan Besari mboten di penjara teng Sumatera tapi di penjara teng Solo. Pas bulan maulud santri saking Tegal Sari tindak teng Solo mergo pengen maulitan kali Mbah Hasan Besari. Begitu mahalul qiyam ya Nabi salam asrokal badru tola al badru sing maca Mbah Hasan Besari ki mbak anake Raja Solo krungu wong Mbah Hasan Besari niku suarane apik banget. Akhirnya anake ngomong kae sapa Hasan Besari sapa kuwi Kiai Ponorogo ngopo kok ning kene mergo dipenjara karo bapakmu bocahe putri Solo niki matur aku pak menerabeke kali bocah niko sing suarane ape lan jenengan boten ngerabeke kula kali niko mendingan kula mati mawon. Wuh dadi wong lanang kok kaya ngono. Jos tenan kali saya kira ana sak wali aku lak rabi kan bae kaya aku bunuh diri ya. Rupa-rupa jomblo ning daran iki lho. Lah iso kaya Mbah Hasan Besari bro. Putri Solo niki ngomong, aku ora dirabeke karo Hasan Besari aku mati wae. Akhirnya bapaknya stres. Lah ya musuh di penjara malah jalan dirabeke. Akhirnya singkat cerita Mbah Hasan Besari niku dirabeke kalih anake Raja Solo. Mila nyuwun sewu hubungan Ponorogo kalih Solo niku jane awalnya cedhak mergo Mbah Hasan Besari niku. Sing pengen kula aturke napa Bapak Ibu rahimakumullah. Kaya Mbah Hasan Besari niki sebagai kiai, tujuan utama itu mengakbarkan keesaan Allah, bukan mengakbarkan dirinya. salah dai sak niki niku sajajare napa apa ora? Luwih gedheke awake daripada gedheke pangerane. Mila sing menonjol niku daine mboten pangerane. Maka kenapa Kanjeng Nabi Muhammad itu kamanungsane ketok banget. Ana ngabdun, aku lu kama yakulul abdi. Aku kuwi kawula, kaya dene kawula mangan aku yo mangan. Kanjeng Nabi niku biasa kok dahar diketok-ketoke ning arepe umate ning arep lawang. Supaya wong niku ngerti bile Kanjeng Nabi niku menungso biasa mboten pangeran. Karena yang terjadi dengan Nabi Isa niku nyuwun sewu, mergo Nabi Isa niku terlalu sakti, mila dianggep pangeran, maka ada bunyi namanya Yesus. Kula dalu kula matur. Napa wong Kristen takon kali kula? Ngapa nak Yesus ana gambare Kanjeng Nabi Muhammad ora ana gambare? Soalnya biyen karo malaikat padha-padha dikai duit 5000 kon milih foto apa cukur. Yesus melu foto ora iso cukur, mergo duwite dibayar foto. Kanjeng Nabi melu cukur ora iso foto. Lha Yesus ana gambare Kanjeng Nabi ora ana gambare. Ngono kuwi lha cerita.